Kita ada 7 bersaudara hari ini kumpul semuanya. Jadi baru ini kita bisa kumpul semuanya dan kita mau nyanyi dulu buat semua yang hadir di sini satu lagu. Lagu apa kita foto, belum tahu. Lagu apa? Foto. Mana si paling kecil mana? Si Roy udah pulang. Wah, yang paling kecil sudah pulang karena dia harus pelayanan Bona Pasogit, ya? Iya begitu. Tuhan harus yang paling utama, jadi ditinggalkan kita ya. Iya, ditinggalkan. Gak apa-apa. Kira. Yang paling kecil, kecil-kecil semua kok kita. Ya. Ini yang paling tua. Ini abang nomor 1, Pak Indra. Nomor 2. Nomor 2 ini Pak Joy. Jagonya. Nomor 3 itu ada kakak saya. Sini. Kumpul semua. Kakak saya ada Mak Rey. Jadi nomor 4 ini Bapak Pendeta GKPI Tanjung Morawa. Nah, rencana kalau diberkati kita ini bikin konser ini semuanya. Ya. Kita bikin konser. Konser si Otang. Otang Brothers. Doain aja, mudah-mudahan jadi. Ini nomor 4. Nomor 4, Bapak Divan. Nomor 5 ada kakak saya, Pak. Nomor 4. Siapa yang ada di kepala? Es. Nomor 5 ini Mak Nemo. Nemo. Kalau ini Syapuran. Kalau ini Pak Cleo. Nah, si Roy yang belum laku, ya. Bukankah laku, dia terlalu banyak milih. Menunggu. Baru aku bilang kerajaan Allah sudah dekat. Jangan lama-lama. Jadi lagu apa kita jangan kumpul doang. Mamere. Oke. Iya, tahu lagunya enggak? Ya, joget aja. Pokoknya pas ada momerenya ikut. Buru Otang joget semua. Hah? Botang. Boleh. Makeo? Mau keluarin tarian aslinya? Mak Leo ini dulu pas mau jadi penari aku stop, jangan. Terlalu banyak saingan kalau dia lari. Ya, yeah. Sulit. Sudah satu lagi.